Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هاتف الله كمسلمين رحمكم الله. Kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya musibah dan sebab-sebab hilangnya musibah. Pembahasan ini sebetulnya saya ambil dari kitab Al-Firqatun Najiyah dengan penjelasan dari beberapa kitab yang lain. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa ayat Al-Quran. Itu ada 4 ayat yang menjelaskan sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan menimpakan musibah. Dan juga ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menghilangkan musibah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan musibah di sini adalah musibah secara umum, baik yang menimpa terhadap dunia atau musibah yang menimpa terhadap agama, baik yang menimpa pada individu, pada perorangan, atau yang menimpa kepada masyarakat, baik musibah yang terkait dengan perekonomian, kesehatan, dan yang lainnya. Semua itu tidaklah terjadi, semua itu tidaklah Allah timpakan dan Allah turunkan kecuali karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, terutama adalah terkait dengan kesyirikan, kekufuran, dan kesesatan-kesesatan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut, tidak akan menghilangkan musibah itu kecuali dengan ar-ruju, kembali dan berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hajrul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin, itu adalah merupakan sebab diangkatnya, sebab dihilangkannya musibah. Sehingga bertaubat dengan taubat yang benar itu adalah sebab hilangnya musibah dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan dan membawakan tentang fenomena kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di zaman dulu dan yang ada di zaman sekarang. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih besar? Kemaksiatan-kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan zaman dulu dibandingkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik, dan Allah menyebutkan mereka itu berdoa hanya kepada Allah saja ketika turunnya ketika terjadi musibah, ketika mereka tertimpa kesengsaraan. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari musibah yang menimpa mereka, ketika Allah menyelamatkan mereka dari bahaya yang mengancam mereka, maka mereka kemudian berubah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Ini keadaan orang-orang musyrik di zaman dulu. Keadaan orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi, menghilangkan kesyirikan yang ada pada waktu itu. Keadaannya bahwa mereka itu berbuat syirik kepada Allah di waktu raha, di waktu mereka itu senang, di waktu mereka itu lapang, di waktu mereka terancam bahaya, ketika mendapatkan musibah, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka mentauhidkan kepada Allah. Sehingga mereka itu yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka dulu mensekutukan Allah, berbuat syirik dalam keadaan atau dikala mereka lapang, dikala mereka senang. Tetapi dalam keadaan mereka itu terancam bahaya, dalam keadaan tertimpa musibah, dalam keadaan genting, mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja. Ini keadaan orang-orang musyrik di zaman dulu. Itu kesyirikan yang terjadi di zaman dulu. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, maka setelah Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka mensekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka mengarungi lautan dengan naik kapal, tentunya dalam keadaan seperti itu mereka terancam keselamatan mereka terancam bahaya, terancam mereka tertimpa ombak atau angin kencang di tengah lautan sehingga mereka akan binasa. Mereka terancam. Keadaan syiddah mengancam mereka. Nah, ketika itu Allah katakan, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan, mengikhlaskan agama untuk Allah saja. Mereka mentauhidkan kepada Allah. Mereka melupakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka melupakan berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka sembah. Dikala mereka terancam bahaya. Tetapi ketika mereka sudah aman, tidak terancam bahaya, mereka kembali mensekutukan Allah. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kemudian ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, Allah selamatkan mereka dari bahaya yang mengancam mereka sampai ke daratan, mereka dalam keadaan aman, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas keadaan orang-orang musyrik zaman dulu. Dan disebutkan di dalam beberapa ayat yang lain. Disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Di antaranya Allah juga menyebutkan tentang keadaan mereka, orang-orang musyrikin dahulu. Mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah dalam keadaan bahaya. Tapi ketika mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan senang, mereka mensekutukan Allah. Di antaranya juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67. Allah berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura." Dan apabila bahaya menimpa kalian di lautan, dan apabila bahaya menimpa kalian di lautan, dhalla man tad'una, lenyaplah, hilanglah semua yang kalian seru. Illa iyah, kecuali hanya Allah saja. Falamma najakum minal bari a'radtum. Kemudian ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura. Dan manusia itu adalah kafur, sangat kufur, tidak berterima kasih. Al-Isra ayat yang ke-67. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dahulu. Ketika mereka ditimpa bahaya di tengah lautan, dhalla man tad'una, semua yang kalian seru, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang kalian seru, yang kalian ibadahi, hilang semuanya. Semuanya lenyap. Illa iya, kecuali hanya Allah saja. Yang diingat hanya Allah. Yang dipanjatkan doa kepadanya hanya Allah saja. Berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah, mereka lupakan. Ini dikala mereka terancam bahaya. Tapi ketika Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, a'rabtum, mereka berpaling. Mereka berpaling. Mereka lupa dan mereka kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-8. Allah berfirman, "Wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl." Dan apabila manusia ditimpa bahaya, manusia itu berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan kembali kepadanya, Kemudian ketika Allah memberikan kenikmatan kepada manusia itu, dia lupa. Dia lupa kepada bahaya yang menimpanya. Yang dia berdoa kepada Allah waktu itu. Surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Allah sebutkan, apabila manusia ditimpa bahaya. Ini manusia di waktu itu, di zaman jahiliyah. Ketika manusia ditimpa bahaya, mereka berdoa hanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Ketika Allah kabulkan doa mereka, Allah memberikan kenikmatan, mereka lupa. Lupa terhadap bahaya yang menimpa kepadanya, yang ketika itu dia berdoa hanya kepada Allah, dan Allah selamatkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka mensekutukan Allah, berbuat syirik dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak terancam bahaya. Tapi di saat terancam bahaya, mereka mentauhidkan kepada Allah. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat ke-32, Allah juga berfirman, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka ditimpa ombak yang besar seperti gunung, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Dalam surat Luqman ayat ke-37. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan dan menunjukkan tentang keadaan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka itu dalam keadaan terancam bahaya, di saat mendapatkan musibah, mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Dan mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan aman, mereka mensekutukan Allah. Mereka berdoa kepada para malaikat, kepada wali-wali dan berhala-berhala yang telah mereka yakini. Ini keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Bagaimana dengan orang-orang musyrik di zaman sekarang? Apakah kesyirikannya lebih ringan atau lebih berat? Selanjutnya penulis menyatakan, inna kathiro minal muslimina liyawma ida waqa'u fi musibatin da'aw ghairallah. Sesungguhnya banyak kaum muslimin di zaman sekarang, apabila mereka tertimpa musibah, mereka berdoa kepada selain Allah, dan mereka menyeru, ya Rasulullah, ya Jailani, ya Rifai, ya Marghani, ya Badawi, ya Syekh al-Arab. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka menyeru selain Allah, menyeru Rasulullah, ya Rasulullah, ya Jailani, ya Rifai, ya Marghani, ya Badawi, ya Syekh al-Arab, dan yang lainnya. Fahum yusyrikuna fi syidda wa fi rakha. Maka mereka orang-orang muslim di zaman sekarang itu berbuat syirik, mensekutukan Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan, dan dalam keadaan senang. Yukhalifuna kalama rabbahum wa kalama rasulihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi firman Rabb mereka dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Dalam keadaan senang, berbuat syirik, mensekutukan Allah, memberikan peribadan kepada selain Allah. Dalam keadaan susah juga mensekutukan Allah, bahkan bertambah kesyirikan. Orang-orang musyrik di zaman sekarang. Dan kita juga menyaksikan kenyataan yang ada. Ketika datang musibah, apakah musibah gempa bumi, atau tsunami, atau gunung meletus, kita lihat bagaimana orang-orang musyrik. Apakah kemudian mereka meninggalkan kesyirikannya kemudian mentauhidkan kepada Allah? Malah justru bertambah syirik lagi. mereka yang memuja, mengagungkan, yang memberikan dan mempersembahkan peribadahan kepada yang mereka yakini penguasa laut. Mereka tambah syirik. Demikian juga ketika gunung meletus juga, mereka tambah syirik lagi. Dan demikian selanjutnya. Yang diseru ketika terancam bahaya, yang diseru selain Allah. Yang diseru, yang dimintai pertolongan selain Allah. Dikala senang juga seperti itu. Bahkan malah untuk nyanyian. Kita lihat dalam salawat nariyah itu. Di masjid-masjid menjelang sholat dinyanyikan. Ya. Syirikan. Ya. Yang itu maknanya memberikan rububiyah kepada Rasulullah. Meminta keselamatan kepada Rasulullah. Dikala senang, dikala susah, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan tidak mendapatkan bahaya, juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau punya hajat, setelah punya hajat, sekutukan Allah. Berbuat syirik. Karena itu maka jelas kesyirikan orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah, lebih berat. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di beberapa kitab beliau, di antaranya dalam kitab Kasus Syubhat, beliau menyatakan fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli waqti nabi amrain. Maka ketahuilah sesungguhnya kesyirikan orang-orang dahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang di zaman kita. Beliau sebutkan lebih ringannya dalam dua perkara. Ini disebutkan dalam kitab Kasus Syubhat. Yang pertama beliau sebutkan annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al malaika wal awliya wal authan ma Allah illa fir raha. Bahwa orang-orang musyrik dahulu tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah, tidak berdoa kepada para malaikat, tidak berdoa kepada wali-wali, tidak berdoa kepada berhala-berhala bersama Allah, kecuali firraha, kecuali dalam keadaan senang, kecuali dalam keadaan lapang. Wa amma fi syiddah fayukhlisuna dinillah. Dan adapun dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, maka mereka mengikhlaskan agama untuk Allah. Dan beberapa ayat tadi yang sudah kita baca menunjukkan hal itu dengan jelas. Sisi lebih ringannya juga disebutkan oleh beliau annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Orang-orang musyrik dahulu berdoa bersama Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang didekatkan. Padahal orang-orang yang dekat dengan Allah seperti nabi, wali, malaikat, ya, atau berdoa kepada batu-batu, pohon-pohon yang muti'atan lillah, yang taat kepada Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi orang-orang di zaman sekarang yad'una Allah, berdoa kepada Allah, bersama Allah, kepada orang-orang yang min afsaqin nas, orang-orang yang paling fasik, orang-orang yang jelek, orang-orang yang meninggalkan sholat, yang sudah bebas melakukan kemaksiatan karena diyakini dianggap sebagai apa? Wali, yang mereka tingkatannya sudah sampai tingkatan hakikat. Sholat sudah enggak. Ya kan? Khamr yang haram, halal bagi dia. Haram bagi orang-orang awam katanya. Dan mereka sudah tingkatan hakikat. Ya. Halal. Ibadah sudah tidak wajib lagi. Min afsaqin nas, manusia yang paling fasik. yang diseru, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai keselamatan. Itu orang-orang sekarang. Ini dinyatakan oleh beliau, Syekh Muhammad Abdullah, di zaman beliau. Zaman setelah beliau tentunya lebih parah lagi. Ini juga disebutkan dalam kitab beliau Al-Qa'idul Arba, pada kaidah yang keempat beliau katakan anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah, lebih berat kesyirikannya minal awwalin dibandingkan orang-orang musyrikin dahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fi rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu berbuat syirik, mensekutukan Allah fi rakha' dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan doa fi syiddah dalam keadaan genting. Itu dulu. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang musyrik di zaman kita syirkuhum da'im fi rakha' wa syiddah. Kesyirikannya itu terus tetap dalam keadaan lapang dan dalam keadaan genting. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah dalam Al-Qa'idul Arba pada Al-Qa'idatul Rabi'ah, pada kaidah yang keempat. Sehingga fenomena kesyirikan, kekufuran di zaman kita, di zaman sekarang itu lebih besar, lebih parah, lebih berat dibandingkan kesyirikan, kekufuran di zaman dulu. Dan ini kita juga menyaksikan dan kita melihat kenyataan yang ada. Muncul kesyirikan seperti ini, muncul kekufuran seperti ini. Yang dulu tidak ada, sekarang ada, jauh lebih parah, lebih berat. Nah, kalau ini yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Habib seperti itu, lah di zaman sekarang, apa kemudian kesyirikan itu lebih ringan, lebih baik? Tidak. Bertambahnya waktu, berjalannya waktu, kesyirikan dan kemungkaran yang lain itu lebih parah, lebih berat. Yang namanya kejelekan, yang namanya kesyirikan, termasuk juga kesesatan, kesesatan yang lain, kebinahan, semakin hari itu semakin parah, semakin berat. Bukan semakin ringan kemudian hilang, tidak. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih lebih jelek dari tahun tersebut. Laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada tahun kecuali yang setelahnya syarrun minhu, lebih jelek dari tahun itu. Jadi tahun yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya. Tahun kemarin lebih jelek dari yang telah lewat. Terus yang berikutnya lebih jelek lagi. Semakin hari kemungkaran, kesesatan, kejelekan itu semakin parah. Maksud ucapan dari Ibnu Mas'ud ini adalah anna kulla amin yakunu ma ba'dahu syarrun minhu. Maksud dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah bahwa setiap tahun anna kulla amin, bahwa setiap tahun yakunu ma ba'dahu syarrun minhu. Tahun yang setelahnya lebih jelek. Anna kulla amin yakunu ma ba'dahu syarrun minhu, bahwa setiap tahun yakunu ma ba'dahu syarrun minhu, tahun yang setelahnya lebih jelek dari tahun itu. Tahun 2000 dengan 2001 lebih jelek mana? Terus seperti itu. Ya. anna kulla amin yakunu ma badau syarrun minhu. Ayakunu syarr fid din. Maksudnya di sini jelek itu adalah bukan dari sisi perekonomian, bukan dari sisi bangunan, bukan dari sisi perdagangan, bukan. Tetapi yakunu syarr fid din, lebih jelek pada agama manusia. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah dengan dhihabu ulama'ihim akhiyar, hilangnya ulama-ulama mereka dan orang-orang baik mereka. Ini sebagaimana disebutkan dalam syarhu fadlil Islam. Orang-orang yang baik itu terus meninggal, berkurang-berkurang. Orang-orang yang baik, ulama hilang. Yang ada, yang tersisa adalah orang-orang yang jelek. Yang baik terus berkurang. Karena itu, tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali di saat itu, di waktu itu adalah keadaan sudah sangat jelek, kejelekan sudah merata. Ya. Manusia yang paling jelek itu adalah ketika terjadi hari kiamat masih hidup. Jadi semakin hari semakin jelek, semakin hidup, sampai kiamat sudah. Keadaan itu semakin parah, semakin jelek, kemungkaran semakin besar, semakin merata, terus sampai pada puncaknya kiamat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya, kata beliau. Sesungguhnya min syirarin nas, di antara manusia, manusia yang paling jelek, yang paling jahat adalah man tudrikuhu sa'ah, orang yang mendapatkan hari kiamat wahum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup. Dalam keadaan mereka masih hidup. Demikian keadaan zaman, keadaan manusia di sepanjang zaman. Oleh karena itu dengan ini mestinya kita itu menyadari bahwa kita ini hidup di zaman bukan zaman yang baik. Kita hidup tidak di tengah-tengah manusia-manusia yang baik, tapi kita itu adalah hidup di zaman akhir, di zaman kejelekan merata, kejelekan semakin berat, semakin parah. Jadi memang zaman itu seperti itu. Makanya manusia yang paling baik, kita semuanya paham, generasi yang paling baik adalah generasi sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Kharul quruni kharni atau kharul nasi kharni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi itu generasiku. Summa ladzina lanuna, summa ladzina yaluna, kemudian yang setelahnya. Summa ladzina yaluna, kemudian yang setelahnya lagi. Yang Rasulullah sebutkan al-qurunul al-mufadalah, generasi yang diutamakan yang baik cuma tiga. Yang terbaiknya di zaman Rasulullah, nah, di zamannya para sahabat. Kemudian setelah itu apakah naik atau turun? Jelas turun. Zamannya para tabi'in, masih ada generasi yang baik. Setelahnya tabi'ut tabi'in, turun atau naik? Jelas turun. Setelah itu sudah tiga, hanya tiga saja, al-qurun al-mufadalah. Setelah itu sudah semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Dan demikian selanjutnya. Laisa amun illa walladzi badau syarrun minhu. Nah, kalau musibah itu terjadi, baik musibah fiddi, musibah pada agama, berbagai penyimpangan kesatan dalam agama, atau musibah duniawi, musibah yang menimpa dunia, itu terjadi karena kemaksiatan dan kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah, maka tentunya di zaman kita lebih terancam. Kita itu lebih terancam dengan bahaya yang senantiasa mengancam kita. Karena kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan dalam berbagai hal sangat banyak, sangat merata, semakin parah. Sehingga kita mestinya semakin hati-hati, kita semakin waspada, semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, banyak bertobat kepada Allah, menjauhi segala dosa dan maksiat. Karena bahaya, musibah senantiasa mengancam kita. Karena musibah tidak terjadi, Allah yang Maha Adil tidak pernah menimpakan dan menurunkan musibah kecuali karena sebab kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Kemudian selanjutnya, penulis membawakan, menyebutkan contoh musibah yang menimpa umat di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimina fi ghazwati Uhud hinama huzimu bisababi mukhalafati ba'd ar-rumat liqa'idihim ta'ajjabu min dhalik. Sesungguhnya kaum muslimin, sesungguhnya kaum muslimin pada perang Uhud, ketika mereka dikalahkan dengan sebab sebagian pasukan panah menyelisihi pemimpin mereka, menyelisihi komandan mereka. Ta'ajjabu min dzalik, mereka heran dengan kejadian itu. Mereka heran dengan kejadian itu. Dan mereka mengatakan, kultum. Mereka, kalian mengatakan, dalam ayat disebutkan, mereka itu heran, bagaimana ini bisa terjadi, dari mana, min, apa, aina hadza, kultum anna hadza. Mereka, kalian katakan, dari mana ini terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Allah katakan dalam surat Ali Imran, kul huwa min indi anfusikum, itu terjadi dari diri kalian sendiri. Ini dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud. Ini perang yang masyhur yang kita mengetahui tentang perang Uhud. Uhud ini sebuah bukit yang ada di sebelah utara Madinah. Disitulah terjadi peperangan. Yang itu terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah di bulan Syawal. Tahun ketiga di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Kemudian pada perang itu terjadilah apa yang terjadi. Mereka banyak yang terbunuh. Sekitar kurang lebih 30 di antara mereka, 70 yang terbunuh. Dan kaum muslimin kocar-kacir. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena dampaknya, terkena imbasnya. Beliau terluka. Sampai gigi beliau patah, wajah beliau juga terluka. Darah mengalir. Dan berita yang tersebar Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga kaum muslimin sudah panik, kacau. Banyak yang lari. Musibah. Sampai Rasulullah SAW sendiri mengucapkan suatu ucapan yang ditegur dan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana mungkin kaum yang mereka melukai nabi mereka akan beruntung. Kemudian turun ayat dalam surat Ali Imran 128, laisa lakam minal amri syai'un Kamu tidak memiliki urusan itu sama sekali. Kau tidak punya hak terhadap urusan itu sama sekali. Itu urusan makhluk. Akan selamat atau tidak, akan mendapatkan hidayah atau tidak, kamu tidak punya hak sama sekali. Rasulullah ditegur, sudah memvonis, menetapkan bahwa orang-orang yang di perang Uhud melukai Rasulullah tidak akan mungkin dapat hidayah, tidak akan mungkin selamat. Allah tegur, laisalaka minal amri syai'un, kamu tidak punya wewenang, hak sama sekali terhadap urusan itu. Ini urusan makhluk, urusannya Allah. Dan ternyata memang beberapa mereka yang melukai Rasulullah dalam perang Uhud dapat hidayah. Dapat hidayah dan dapat hidayah selamat. Ditegur, saking kondisinya waktu itu gentingnya. Musibah yang menimpa kaum muslimin waktu itu. Apa sebabnya? Satu kemaksiatan yang terjadi. Satu kemaksiatan yang terjadi, yaitu sebagian pasukan panah tidak taat kepada komandannya, tidak taat kepada pemimpinnya, karena tergiur dengan adanya ghanimah rampasan perang. Padahal kaum muslimin itu sudah di atas, posisinya sudah menang. Posisinya sudah menang. Kemenangan tinggal sedikit lagi akan diraih oleh kaum muslimin. Dalam keadaan orang-orang musyrikin mereka itu sudah kejepit, mereka bikin ini siasat rampasan perang, harta itu ditinggalkan. Mereka mundur untuk memancing. Ternyata sebagian kaum pasukan pemanah ini tergiur dengan harta rampasan perang itu. Tidak taat kepada komandan, turun untuk mengambil rampasan perang. Ini kemaksiatan, tidak taat kepada pemimpin, kepada pimpinannya. Ini adalah kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kemaksiatan ini. Idza fashiltum, kata Allah, hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Apa ketika sampai ketika kalian lemah dan kalian berselisih dalam perkara atau urusan itu dan kalian tidak taat setelah kalian melihat perkara yang kalian sukai tadi, yaitu harta benda, yang kemudian hasalalakum ma takrahun, terjadilah perkara yang kalian benci, yaitu terjadi musibah. Khalid bin Walid waktu itu yang memimpin pasukan musyrikin, ya, membuat siasat. Khalid bin Walid waktu itu masih jadi panglimanya kaum musyrikin, ya. Maka terjadilah yang terjadi, terbunuh sekian dari kaum muslimin, terjadi musibah, Rasulullah terkena imbasnya, ya. Rasulullah SAW terkena imbasnya. Kemudian mereka heran, kuntum anna hadam, kalian katakan, dari mana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa tertimpa musibah seperti ini? Min aina asobana ma asobana, dari mana kita bisa tertimpa musibah seperti ini? Allah jawab, qul huwa min indi anfusikum, katakan, itu datang dari diri kalian ketika kalian berselisih, ketika kalian bermaksiat tidak taat, karena kalian tergiur melihat perkara yang kalian sukai. Dan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin bahwa mereka tertimpa musibah lima siatin wahidatin, kata beliau, karena satu kemaksiatan. Wa nahnu al'an nuridu al-intisar wal ma'asi katsirah indana, sedangkan kita sekarang menginginkan mendapatkan pertolongan sementara kemaksiatan-kemaksiatan banyak di sisi kita. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Qalul Mufid. Wa lahana la yumkinu an nafraha binasrin ma damna ala hadhil hal, karena ini tidak mungkin kita senang bergembira dengan pertolongan selama kita seperti ini keadaan. Illa yarqallah bina wa yuslihana jami'an, kecuali jika Allah menyayangi kita dan memperbaiki kita semuanya. Itu satu kemaksiatan yang terjadi di perang Uhud. Di situ ada Rasulullah, manusia terbaik, ada manusia-manusia paling baik, para sahabat. karena kemaksiatan yang terjadi, yang dilakukan oleh sebagian mereka, semuanya mendapatkan musibah. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, wa fi ghazwati Hunain hina maqala ba'dul muslimin lan nuqliba min qillah, dan pada perang Hunain ketika sebagian kaum muslimin menyatakan kita tidak mungkin dikalahkan karena jumlah sedikit, fakanatil hazimah, maka terjadilah kekalahan, wa kana al'itab min Allah fi qouli ta'ala, dan terjadilah celaan dari Allah pada firman, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, dan pada perang Hunain ketika banyaknya kalian membuat kalian congkak, maka banyaknya jumlah kalian tidak bermanfaat bagi kalian syai'an, sama sekali. Ini Allah nyatakan dalam surat At-Taubah. Ini kejadian atau musibah yang terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dikatakan perang Hunain karena terjadinya perang tersebut di Hunain. Terjadinya perang itu di Hunain setelah Rasulullah dan para sahabat menaklukkan Makkah. Kemudian datang pertolongan Allah, banyak manusia yang masuk Islam dengan berbondong-bondong seperti disebutkan dalam surat An-Nasr. Baik orang Makkah maupun yang ada di sekitarnya, mereka masuk Islam. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa di Hawazan kaum musyrikin telah berkumpul untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan kaum muslimin dan berangkat menuju mereka, menyambut dan menghadapi mereka orang-orang musyrik yang mau menyerang kaum muslimin. Waktu itu Rasulullah itu bersama para sahabatnya yang dari Madinah berangkat ke Makkah untuk melakukan kota Makkah, kemudian ditambah kaum muslimin yang masuk Islam dari penduduk Makkah. Jumlahnya 12.000. Jumlahnya Rasul dan para sahabat, jumlahnya waktu itu 12.000. Kemudian bertemulah dua pasukan ini. Musuh berapa? 4.000. Ya. Kaum muslimin 12.000, musuhnya kaum musyrikin 4.000. 12.000 lawan banding 4.000. Nah, akhirnya muncul dari hati sebagian kaum muslim muncul ujub. Sehingga mereka mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran, lan nughliba min qillah. Sekarang kita enggak akan mungkin kalah karena sebab jumlah kita sedikit. Jumlah kita sudah banyak. Kita tidak akan kalah karena sebab jumlah kita sedikit. Jumlah kita banyak. Kemudian terjadilah peperangan. Kaum musyrikin menyerang kaum muslimin dengan satu kali serangan sekaligus. Maka kocar-kacir kaum muslimin, tidak tersisa bersama Nabi kecuali tinggal 100 orang. Coba lihat. Dari 12.000 yang masih kokoh bersama Rasulullah menghadapi kaum muslimin tinggal 100. Yang lain itu kacau sudah, berlarian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la kadziba anna ibn Abdul Muthalib, tidak ada kedustaan, saya adalah nabi, saya adalah putra ibn Abdul Muthalib. Kemudian ketika Rasulullah melihat kenyataan seperti itu, kemudian Rasulullah menyuruh Al-Abbas untuk menyeru kepada orang-orang Ansar dengan suara yang keras. Maka Al-Abbas menyeru orang-orang Ansar untuk berkumpul untuk membantu kaum muslimin. Nah, kemudian mereka setelah mendengar seruan dari Al-Abbas, mereka berkumpul berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu turunlah pertolongan Allah, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu, sungguh Allah telah menolong kalian, wa yauma Hunain, dan juga dalam perang Hunain. Nah, musibah yang terjadi saat itu dalam perang Hunain. Karena apa? Kemaksiatan, kemungkaran yang muncul dalam hati, yaitu rasa ujub, kecongkakan, kesombongan karena jumlah yang banyak, mengandalkan kekuatan mereka, melupakan pertolongan Allah. Kemaksiatan turun musibah. Dan perlu diketahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah karena sebab adanya kemaksiatan dilakukan oleh manusia, itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih, semuanya akan terkena musibah. Yang baik, yang tidak baik, yang beriman, yang tidak beriman, yang bertawakal, yang bertawakal akan kena musibah. Karena itu di zaman sahabat dulu ketika ada fitnah, sebagian sahabat itu lari. Lari ke gunung, khawatir akan terjadi musibah di situ. Sebab ketika terjadi musibah, turun musibah semuanya. Cuma nanti bedanya di hari kiamat dibangkitkan beda-beda, yang baik makan dalam keadaan baik dan mendapatkan kebaikan, berlangsung kebaikan. Karena itu lihat dalam perang Uhud, ketika yang dalam perang Uhud, siapa yang melakukan kemaksiatan? Sebagian pasukan pemanah, tidak semuanya. Yang kena siapa? Rasulullah terkena. Beliau terluka cukup parah. Ada mata rantai yang masuk ke pipinya, giginya beliau sampai patah, darah mengucur, dan beliau juga sempat terperosok. Rasulullah kena. Yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, sebagian pasukan pemanah, tetapi semuanya terkena akibatnya. Bahkan Rasulullah sekalipun, manusia terbaik yang paling bertakwa, terkena imbasnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah yang itu tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Bukan yang zalim saja yang kena ketika turun musibah, bal tusibu fa'ila dzulmi wa ghair, bahkan itu menimpa orang yang melakukan kezaliman dan yang lainnya. Karena itu untuk menghindari hal itu semuanya adalah di samping banyak bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena musibah ketika Allah turunkan akan menimpa siapa saja. Disebutkan dalam Al-Quran, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad jalaw wa antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbihum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Yang disebutkan di situ oleh para ulama bahwasannya ketika terjadi kemungkaran, kemudian kemungkaran itu tidak dijaga, maka Allah akan menimpakan musibah kepada semuanya. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna nas idza ra'ul munkar falam yughayyiru aw syaka ayya ummahumullahu bi'adzabin, rawahu Ahmad. Sesungguhnya manusia ketika mereka melihat kemungkaran kemudian tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan secara umum azab kepada mereka. Karena itu disebutkan perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang itu adanya apa, orang-orang yang naik kapal yang kemudian di bagian bawah yang melubangi itu, ketika tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mencegahnya, semuanya akan binasa, semuanya akan binasa. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang dibawakan penulis di sini tentang terkait dengan musibah, disebutkan kataba Umar bin Khattab liqaidi Sa'dun fil Iraq. Umar bin Khattab, beliau menulis surat kepada komandannya, yaitu Sa'd di Iraq, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ini mengangkat Sa'd bin Abi Waqqash sebagai pemimpin, komandan daerah. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat. Isi suratnya adalah wala taqulu inna adawwana syarrun minna fala yusallat alaina. Jangan kalian mengatakan sesungguhnya musuh kami lebih jelek dari kami, maka tidak akan mungkin mengalahkan kami. Jangan kalian katakan seperti itu. Jangan kalian mengatakan sesungguhnya musuh kami lebih jelek dari kami, maka tidak akan mengalahkan kita, yaitu dimenangkan atas kita. Farubama sulita ala qaumin manhum man huwa syarrun minhum, maka terkadang akan dimenangkan kepada suatu kaum yang orang-orang yang lebih jelek dari kaum itu. Kama sulita ala bani Israel kufarul majus, sebagaimana dimenangkan atas bani Israel orang-orang kafir majusi. Lima hamil bil masih, karena orang-orang bani Israel itu melakukan kemaksiatan. Wasallallahu al-aun ala anfusikum kama tasalunahu al-aun ala aduwikum. Karena itu maka mintalah kalian pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan nafsu-nafsu atau diri-diri kalian, sebagaimana kalian memohon kepada Allah pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Sehingga yang paling penting bagi kita itu adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri-diri kita. Kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita berbuat amal saleh, memperbanyak amal saleh. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah untuk mengalahkan diri-diri kita, hawa nafsu kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.